sesali. Mengapa kau pergi tinggalkan diriku? Dulu kita pernah bahagia, hidup kita bagaikan kumbang dan madu. Kini kita telah berpisah hanya karena dengar kabar-kabar buruk. Bukan karena gampang tanganku sampai kau buat begini, batinku tersiksa, hatiku menangis. Oh sayang, kembalilah, aku masih menantimu. Kau buat begini, batin.